sedap tidur eh. Sedap korang tidur kat sini. Ha? Kan nenek dah cakap korang nak gerak-gerak awal-awal. Nyenyak korang tidur eh. Aku penat-penat kemas kat dalam semua. Nak harapkan cucu apa? Cucu jantan ni semua tak boleh harap. Aku serak. Ih, geramnya aku, ya Allah. Aku seorang je kemas kat dalam tau. Korang sedap tidur kat sini semua eh. Ha, si Falik mana? Falik? Ha? Mana? Kan, hantu tu dah terikat sebulan. Raya pertama ni dah belum rasa. Betul tak, Lik? Tu lah tu. Yang kau ni, Joy? Kenapa pakai bedak sejuk? Aku kan demam panas. Bedak sejuk boleh menguangkan demam panas. Itu air badak. Eh, jangan lihat. Korang perasan tak? Hantu tu muka macam Shima. Ah, boleh ingat. Sebelum dia jadi hantu, muka pun macam Shima. Anak Pak Abu pun muka macam Shima. Pak Abu? Anak Pak Abu? Tapi sampai rumah mewah, besar. Keluar-keluar rumah kecil, rumah usang. Ah, lagi satu. Aku tengok si Amir tu. Berani dia lain macam. Dia tak takut pun tengok hantu. Betul tak, Amir? Amir? Amir mana? Assalamualaikum. Eh, mana boleh jawab salam? Ish, awak ni suka sangat tak takut dengan saya.